Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabadu. Sahabat kawan dimanapun anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi sore hari ini ya, di kesempatan sore hari ini bertepatan di hari Ahad dan di akhir bulan Oktober, tanggal 31 2021. Semoga sahabat kawan semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya tak kurang suatu apapun ya di kesempatan sore hari ini. Dan seperti biasa ada program Tazkiyatun Nufus bersama narasumber kita yaitu Ustadz Fajian Selsi, yang mana di kesempatan sore hari ini bakal melanjutkan lagi materi-materi kita berkaitan dengan kajian Tazkiyatun Nufus, yang mana kemarin materinya sudah sampai di bab syukur. Ya, syukur ya, Tete. Dan seperti apa pembahasan selanjutnya, nanti kita sapa terlebih dahulu ada narasumber kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Tete hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Dan di pekan kemarin kita recorded lagi, dan sekarang Insya Allah bisa membersamai ya, langsung. Dan buat sahabat-sahabat semuanya, nah, nanti kita lanjut lagi materi tentang syukur ya, Tete ya. Tentang pembahasannya seperti apa, nanti bisa disiapkan pertanyaan-pertanyaannya di 081-2298-88614 untuk SMS dan juga WhatsApp-nya. Dan tentunya bagi sahabat-sahabat semuanya yang pengen by phone, langsung saja di nomor yang sama, yaitu di 081-2298-88614 maupun di 0271-698-0010. Dan jangan lupa sahabat-sahabat semuanya, selain anda bisa mendengarkan via streaming kami, anda bisa melihat fanpage Facebook kami yang kami siarkan secara live di Iskarima Radio maupun di www.iskarima.com. Dan langsung saja untuk materi di kesempatan hari ini, kita persilakan beliau untuk memulai materinya. Tawadhu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya jazakallah khairan kepada Mas Andi yang telah memberikan waktunya pada kami. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma la ilma lana illa ma'alabtana innaka antal alimul hakim, wa tub alayna innaka antal tawabur rahim. Wa sallallahumma ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar semua yang dirahmati Allah SWT, sahabat setia Radio Iskarima, sahabat anda belajar Al-Quran, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan nikmat waktu luang, sehingga dengan hal-hal tersebut kita bisa memanfaatkan hal tersebut untuk sebagai sarana taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah sahabat Quran yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan lagi kaji kita di Mukhtasar Minhajul Qasidin, kitab yang Masya Allah sangat luar biasa sekali, kitab yang oleh para ulama direkomendasikan untuk kita membaca kitab tersebut, terlebih dalam rangka mensucikan diri kita dari kotoran-kotoran ya. Dan Insya Allah kita sudah banyak berbicara di pertemuan-pertemuan sebelumnya, terutama mungkin di pertemuan lalu meskipun via recording ya. Insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan para pendengar semua untuk menyimak ilmu di Radio Iskarima ya. Insya Allah sore ini kita akan membahas lanjutan dari pembahasan kita di pertemuan sebelumnya, yang mana di pertemuan sebelumnya kita telah berbicara tentang macam-macam nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu faslun fi bayani kasrati ni'amillah ta'ala, penjelasan tentang banyaknya nikmat-nikmat Allah ya. Tadi saya sengaja memang kita sampaikan banyak, terus kemudian masih disebut nikmat-nikmatnya Allah ya, sebagai tanda penegas bahwasanya nikmat Allah itu teramat-amat banyak. Watasal suliha wa khurujiha anil hasri wal ihsa, dan saking banyaknya itu tidak bisa dihitung ya, tidak bisa dihitung dan tidak bisa dideteksi saking banyaknya. Kalau mau menghitung, mau dicatat satu persatu, niscaya tidak akan cukup waktu kita untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum kita masuk ke materi, penting sekali sahabat Quran ketahui bahwasanya salah satu sebab terbesar ya, sebab terbesar seseorang itu susah bahkan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tidak mengenal nikmat Allah, ya. Sekali lagi saya sampaikan, sebab seseorang itu qillatu syukur, sedikit bersyukur ataupun bahkan tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena apa? Tidak mengenal nikmat Allah yang ada pada dirinya. Ya. Kalau dia mau merenungi, mau mentafakuri ya nikmat-nikmat tersebut, niscaya dia akan malu ya, karena saking banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia ya. Dia akan malu ya. Akan malu untuk ibaratnya mengeluh, untuk tidak bersyukur ya. Kenapa? Karena masya Allah terlalu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pada kita ya. Terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah celupkan atas kita. Makanya penting sekali untuk mengetahui itu, wasilahnya adalah memperbanyak tafakur nikmat yang Allah sudah berikan pada kita. Ya. Kita lanjutkan, berkata Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin, "I'lam anna ni'ama tanqasimu ila ma huwa ghayatun matlubah li dzatiha." Jadi nikmat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah nikmat yang memang menjadi tujuan akhir, yang memang nikmat tersebut kita semuanya mengharap benar-benar ya. Matlubatun lidzatiha. Matlubah itu memang kita inginkan. Lidzatiha karena nikmat tersebut, zatnya ya. Kemudian adalah ilama huwa matlubun li ajlil ghaya. Kedua adalah wasilah untuk mencapai tujuan. Jadi ada yang nikmat itu adalah tujuan itu sendiri. Ya. Saya agak pelan-pelan ini karena bahasanya kalau enggak nanti bingung ya. Jadi nikmat itu ada yang berupa tujuan itu sendiri. Ghaya, tujuan yang matlubah, yang kita harapkan li dzatiha. Ya. Secara zat nikmat itu adalah tujuan kita. Yang kedua adalah apa? Matlubun li ajlil ghayah. Artinya dia kita harapkan, kita cari karena li ajlil ghayah, karena wasilah menuju tujuan tujuan kita. Contoh, kita kasih contoh, kalau enggak kasih contoh biasanya sok bingung ya. Gambaran nih. Ya, contohnya gini, nikmat makan. Ya. Nah, sebenarnya makan ini bukan nikmat tertinggi, karena yang kita harapkan dari makan itu apa? Sehat. Kita harapkan apa? Kuat. Kita harapkan bisa bantu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud apa? Matlubun li ajlil ghayah. Kita mencarinya karena apa? Karena ada tujuan yang lain, ya. Kalau tanpa wasilah tersebut susah orang dapat. Seperti orang mau pergi ke Solo, gitu kan? Tujuannya ke Solo, tapi harus ada wasilahnya untuk sampai ke sana. Apa itu? Kendaraan, ya. Bisa pakai bis, bisa pakai motor, bisa pakai mobil sendiri pribadi atau ngontel, ya. Ya, itu kan wasilah, wasilah untuk sampai ke Solo. Dan contoh-contoh yang lain, ya. Ini untuk sekedar mendekatkan saja. Nah, kemudian beliau meneruskan, wa ammal ghayah. Adapun tujuan. Tujuan tadi yang benar-benar memang nikmat itu adalah secara zatnya tujuan. Nikmat itu tujuan, bukan wasilah menuju apa? Tujuan. Jadi ada tujuan, ada wasilah menuju apa? Tujuan. Nah, kalau tujuan itu seperti apa? Sa'adatul akhirah. Nikmat kebahagiaan di akhirat. Karena kalau nikmat di akhirat sudah bukan lagi wasilah, sudah benar-benar finish ya. Orang kalau kebahagiaan di akhirat itu kebahagiaan yang titik. Kebahagiaan apa ya? Yang titik. Tapi kalau kebahagiaan dunia, kebahagiaan koma. Ini biar, ini biar lebih gampang bahasanya. Contoh gitu kan. Kebahagiaan dunia ya, kebahagiaan koma. Orang itu sehat, tapi ya kan? Belum selesai ini. Kalau koma berarti belum selesai kan? Apa itu? Tapi ya, waduh, anak loro-loroan kabeh. Sehat lo, iya sehat. Tapi utangi wake. Sehat iya sehat, bener sehat. Tapi ya ora tahu sholat, ya kan? Jadi enggak selesai, enggak paripurna kebahagiaan tersebut. Wah, aku makan daging enak banget, tapi kolesterolnya balik munggah. Habis itu dicek kolesterolnya, waduh iki langsung kayak ada alarm twing twing twing, alarm itu kan. Ya itu ya, iya nah, ya, iya nikmat ya. Nikmatnya masya Allah, tapi setelah itu masih belum selesai ya. Itu nikmat dunia, ibarat nikmat dunia ya. Maka kalau kebahagiaan akhirat itu adalah nikmat yang titik, sa'adatun abadiyah, kebahagiaan yang memang menjadi tujuan akhir dari nikmat nikmat ya. Puncak dari nikmat-nikmat yang Allah berikan itu sa'adatul akhirah. Kenapa? Karena di kehidupan akhirat itu ada empat sifat yang Ibnu Qudamah sebutkan. Ini bisa dicatat, ini penting sekali ya. Empat apa? Sifat. Kenapa nikmat ini disebut nikmat puncak? Nikmat yang seorang hamba harus benar-benar totalitas dalam hidupnya untuk mengejar nikmat tersebut. Kenapa? Karena ada empat sifat tadi. Baqa'un la fana. Baqa'un la fana, ini yang pertama. Baqa' itu apa? Keabadian dan tidak ada lagi ketiadaan. Jadi kalau di dunia itu ada dan tiada. Ya. Ada habis itu tiada. Wingi urip saiki mati, ya. Wingi enak saiki basi, gitu kan kayak di dunia kan kayak gitu. Ya. Seneng, kemarin cinta sekarang benci. Ya, itu kan kayak itu. Jarene tresno tapi gitulah itu orang-orang melo, tapi enggak usah ikut-ikut orang-orang melo, orang-orang laskar lebay, ya. Ya. Laskar ambiar itu enggak usah ikut. Itu bikin orang enggak punya keyakinan sama Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu ketika mengaitkan kebahagiaan hatinya kepada Allah, enggak ada istilah-istilah terus melo, terus sedih, terus apa. Apalagi cuma gara-gara cinta itu, cinta yang cinta cinta yang bukan sebenarnya cinta. Tapi cinta monyet tadi. Ya, seperti itu. Ini jadi ini sifat pertama kehidupan apa? Akhirat. Baqa'un la fana. Baqa' itu apa? Abadi, kekal, fana la fana, tidak ada apa? Fana. Fana itu tidak lagi tiada, ada dan terus ada. Bukan ada yang tiada. Ya. Kemudian kedua apa? Sifat kehidupan akhirat. Kenapa dia layak menjadi apa? Tujuan. Di atas tujuan. Finish di atas finish. Yang tidak ada finish setelahnya. Karena kehidupan akhirat itu memiliki sifat sururun la ghamma fi. Kebahagiaan yang tidak ada kesedihan di dalamnya. Nah itu kebahagiaan akhirat. Nikmat akhirat apa? Kedua, sifatnya bahagia yang tidak ada sedih. Makanya orang diajarkan sama Allah Subhanahu wa taala satu sikap yang luar biasa ya. Allah menyampaikan kepada kita sikap seorang mukmin. Nah, likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jadi ini penting sekali ya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita satu sikap bahwasanya orang itu enggak boleh kalau bahagia itu terlalu bahagia. Kalau kehilangan sesuatu juga terlalu sedih, ya. Itu enggak bagus. Sorry. Begitu kehilangan sesuatu seakan-akan dia sudah kehilangan segalanya, ya. Nah, itu enggak bagus secara sifat, ya. Jadi seorang kalau dia apanya sedih itu ya harusnya sedih biasa-biasa saja, bahagia juga biasa-biasa saja. Kalau dia bahagianya berlebih, ya suatu saat ketika dia kehilangan, wah akan bertambah berat. Seneng ya senengnya biasa-biasa aja. Kalau orang senengnya biasa aja, ketika dia kehilangan ya biasa wae. Ya. Kan enggak gitu. Ya. Orang yang ngatakan sama kekasihnya gitu kan, atau istrinya lah biar kita jelas halal. Kalau kekasihnya masih ambigu di situ, ada makna-makna ya yang bisa ditafsirkan salah. Mungkin dia ngatakan istrinya, "Wah, engkau adalah cintaku selama-lamanya." Ya. Hidup dan matiku untukmu. Itu kan ini terlalu berlebihan gitu kan. Begitu bojone mati, meninggal, wah. Enggak susah move on. Gagal move on. Kalau sedih ya sedih boleh. Tapi sampai sedih yang mempengaruhi jiwa sehingga orang enggak bisa ngapa-ngapain, enggak bisa gerak, enggak bisa ya. Maka yang seperti ini tidak dianjurkan oleh Islam. Atau sebaliknya, ya. Orang yang bahagia terlampau bahagia, ya. Wah, tadi terlampau bahagia itu koyok ndudul apa? Naik terlalu tinggi. Semakin tinggi orang kalau dijatuhkan semakin sakit, ya. Nek ora patek dhuwur mung gawe kan jiglok iso persiapan gitu kan. Wah, enggak begitu sakit. Tapi kalau semakin tinggi, ya semakin jatuh dari tempat yang tinggi, semakin dia merasakan sakit. Kadang orang sakit langsung bablas mati itu, ya. Ya makanya ini karakteristik kehidupan akhirat, kenapa dia disebut apa? Puncak dari seluruh kebahagiaan, karena sururun la ghamma fi. Ya, kebahagiaan yang tidak ada kesedihan di dalamnya. Kemudian yang ketiga, karakteristik yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala dalam kitab beliau, yaitu ilmun la jahla ma'ahu. Ilmu yang tidak ada kejahilan di dalamnya, ya. Masya Allah. Orang kalau di surga itu alim-alim benar, ya. Jadi kalau di dunia ya jahil, orang bisa bodoh, tapi di surga nanti, di akhirat nanti, orang akan diberikan semuanya kecerdasan. Jadi enggak ada orang bloon di surga itu, ya. Nek nang dunia ana wong bloon wong ulah-ulo gitu kan, tapi di surga enggak ada orang sempurna. Ya, sempurna. Bukan berarti yuk saat aku bodoh berarti mlebu neraka, bukan. Maksudnya maksudnya nanti kalau sudah masuk surga jenengan enggak akan bodoh lagi. Ya. Mesti pinter. Ya. Kemudian terakhir yang beliau sebutkan sifat dari kebahagiaan yang hakiki, puncak dari kebahagiaan adalah ya ghinan la faqra ba'dahu. Kekayaan yang tidak ada kefakiran di dalamnya, ya. Kekayaan yang tidak ada kefakiran. Orang di dunia kaya, ya. Habis itu bangkrut, dadi fakir. Pengin duit-duit, duwe jeglok ilang, dadi ora duwe duit. Itu kan enggak gitu. Punya rumah bagus, baru tahu-tahu habis itu kebakar rumahnya, rumahnya bakar jadi enggak punya rumah. Jadi ada di dunia itu sifat namanya ghinan ma'al faqr. Kekayaan yang di situ ada kemiskinan juga. Tapi kalau di dunia, di jannah Allah Subhanahu wa taala, di akhirat kelak seorang mukmin akan kaya selama-lamanya. Enggak akan ada kemiskinan. Nah, jadi siapa yang enggak kepengen ini empat hal ini? Ya, kalau orang punya hal ini sangat bahagia sekali. Apa? Tadi kita sebutkan ada empat hal, ya. Jadi yang pertama syururun. Ya. Yang pertama adalah keabadian yang tidak ada kefanaan, ya. kebahagiaan yang tidak ada kesedihan, ilmu yang tidak ada kebodohan, kemudian kekayaan yang tidak ada kefakiran di dalamnya. Ini luar biasa sekali, ya. Yang kedua, ini baru nyebutin yang pertama ini ya. Kita baru menyebutkan tentang bagian pertama dari dua nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama nikmat yang hakiki, ya. Nikmat yang sesungguhnya. Nikmat yang mana itu adalah puncak dari nikmat. Nikmat yang menjadi tujuan itu sendiri. Jadi nikmat itu tujuan kita hidup, yaitu nikmat keabadian, nikmat kehidupan akhirat. Nikmat yang hakiki. Kemudian adalah kedua adalah wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan seorang kepada kebahagiaan. Ya, ini yang kedua. Ya. Apa aja itu? Paling tinggi adalah fadailun nafs, ya. Wasilah yang paling tinggi untuk seorang mendapatkan kebahagiaan yang itu juga termasuk nikmat Allah adalah hal-hal yang sifatnya dengan kejiwaan. Seperti apa? Iman, ya. Akhlak yang baik itu nikmat yang luar biasa. Orang punya akhlak yang baik itu nikmat. Bayangkan nang kampung wong pecicilan umpamanya, pecicilan terus petakilan itu tambah apa meneh? Orang duwe unggah-ungguh. Kira-kira uripe itu nyaman enggak di kampung itu? Ya. Nyaman enggak kira-kira nih Mas Andi? Enggak, apakah nyaman gitu ya. Ya, tanggane do sengit kabeh nek metu. Ki wong wis jan wis gitu. Buang cepat mati, malah ditunggaknya cepat mati itu kan. Nah ini namanya, jadi dia nggak enak. Orang mau minta tolong ke orang lain susah, gak ya. Nyaman, gitu ya. Gak nyaman. Orang-orang juga ogah berinteraksi dengan dia. Hmm. Ya, itu kan efek dari apa? Tidak punya akhlak yang baik. Yang baik. Makanya akhlak yang baik itu nikmat. Dan itu nikmat yang tinggi yang mengantarkan seseorang pada kenikmatan hakiki. Tapi itu nikmat juga. Tapi bukan lidhati. Tapi itu jadi wasilah untuk mendapatkan nikmat yang lain. Yaitu apa? Nikmat akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, ya, Rasulullah SAW pernah menyampaikan, ya, ya, puasanya khairuk ahsanukum, ya, inna akramakum wa akrabakum minni majlisan yaumil qiyamah. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian dan yang paling dekat tempat duduknya kepadaku nanti di hari kiamat adalah ahsanukum akhlaqan, orang yang paling baik akhlaknya, ya. Jadi akhlak tadi apa? Mengantarkan seorang kepada apa? Kebahagiaan yang hakiki. Ini terkait dengan kejiwaan. Jadi kejiwaan kenikmatan yang jadi wasilah, ya. Kemudian yang kedua, Ibnu Qudamah menyebutkan kenikmatan badaniyah. Seperti orang yang kuat, sehat, itu kan nikmat tersendiri. Orang nek apa jenenge itu dulu namanya? Kuntingan, apa orang bahasanya kuntingan itu kan, ya, imbas-imbis sitik-sitik loro itu kan, wah itu repot itu, ya, baru mau aktivitas amal soleh sebentar ngedrop jatuh lagi, ya, baru anu ngedrop repot, ya, jadi orang nggak bisa ndak melaksanakan ketaatan kebaikan, ya. Makanya nikmat badan yang sehat itu nikmat. Tapi dia bukan tujuan. Makanya saya tuh kurang setuju orang yang senengane ngurusi awak seakan-akan itu dia enggak pernah tua. Tanya itu orang yang suka ngurusi tubuh berlebihan itu. Enggak apa-apa ngurusi tubuh tapi jangan berlebihan. Apa pagi siang sore sing diurusi awak etok, piye men six pack, piye men apa jenenge? Oh, dadanya itu ideal. Bagaimana yang kayak gitu habis waktunya buat itu, uangnya habis buat itu, ya. Ya, ini enggak benar. Kenapa? Itu bukan tujuan akhir. Wasilah saja. Makanya kata para ulama, kenikmatan hakiki itu ada dalam hati seseorang. kekuatan hakiki seorang muslim juga ada dalam hati. Di mana kita tahu kekuatan hakiki itu dalam hati? Lihatlah anak muda, ya kadang kuat, sehat, metekel, ora kuat ning masjid. Giliran wong tua, sing tuwek, sing udah masya Allah jalannya aja susah, beliau kuat untuk qiyamul lail, bahkan jalan ke masjid sholat lima waktu nggak pernah telat. Makanya hakikatnya yang kuat siapa? Yang muda tadi atau yang tua? Yang tua, yang lebih kuat, ya kan? Dia kuat berjalan setiap hari ke masjid, sing canem, lemes, ya kan? Nah, makanya ini masya Allah ini. Yang kedua, nikmat badan. Jadi nikmat badan kita sampaikan bukanlah sebuah tujuan akhir. Kemudian yang ketiga, nikmat yang juga menjadi penunjang kekuatan badan, seperti duit, seperti apa, jabatan, ya, dan lain sebagainya. Yang terakhir, ya, yang beliau sebutkan adalah sebab-sebab yang mengumpulkan antara fadilah-fadilah tersebut, ya. Jadi ini nikmat juga, ya, seperti hidayatul irsyad, hidayah orang jelaskan orang lain, ya. Dan juga ini seluruhnya hidayah ini nikmat yang paling besar yang Allah berikan pada hambanya. Jadi secara singkat ya kita sampaikan tadi, insya Allah di majelis kita tadi ada karakteristik kenikmatan akhirat, kenapa dia disebut kenikmatan yang apa? Abadi, ya, kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang sebenarnya itu punya karakter. Terus kedua kita sebutkan juga tentang nikmat, macam-macam empat nikmat yang disampaikan oleh para ulama. Insyaallah demikian season pertama dari kaji kita sore ini. Insyaallah nanti kita masih ada season kedua bersama Mas Andi. Nanti insyaallah beliau langsung akan membimbing ya, menerima SMS, WA atau mungkin voice note, atau ada yang mau nanti berhubungan langsung via phone juga nanti insya Allah bisa. Makanya saya sampaikan langsung ke beliau biar nanti sahabat Quran mengikuti kemana menghubungi, harus menghubungi. Barakallahu fikum, saya kembalikan kepada Mas Andi. Ya itu tadi ya sahabat Quran semuanya, sudah kita simak materi di kesempatan sore hari ini yang mana berkaitan dengan rasa syukur. Tentu sahabat Quran semuanya mungkin ada satu hal yang mungkin bisa Anda tanyakan di kesempatan sore hari ini, dan insya Allah di sesi kedua nanti ya Anda bisa langsung menyampaikan pertanyaannya dari sekarang, yaitu di nomor 081 229 888 614 untuk SMS dan juga WhatsAppnya. Bagi sahabat Quran semuanya yang pengen by phone langsung saja di 0271 698 0010, atau juga di nomor WhatsApp juga ya di nomor 081 229 888 614. Dan jangan kemana, kita tunggu partisipasi sahabat Quran semuanya setelah yang berikut ini, hanya di Tazkiyatun Nufus bersama Ustaz Fajansah LC. Baik sahabat Quran semuanya, dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di kesempatan sore hari ini ya di sesi kedua. Dan tentunya seperti biasa sahabat Quran semuanya bisa langsung bergabung via SMS maupun WhatsApp ya, yaitu di nomor 081 229 888 614 untuk telepon. Dan sudah langsung ada penelpon ini, atau langsung kita terima dulu ya. Baik, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini ada dari Pak Suwardi Ponorogo. Masya Allah. Mana Pak Suwardi? Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz dan Mas Andi. Waalaikumsalam. Semoga Pak Ustaz dan Mas diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya gua apa untuk semua pendengar Karisma dimanapun berada, diberi kesehatan pula oleh Allah. Ya, ya, ya. Di sini mendung masak bahasa Gerimis. Ini habis hujan. Ya, hujan. Saya ini Pak, maksudnya apakah saya ini terlalu mendengarkan radio Karimah ini termasuk tanda orang bersyukur? Karena saya sungguh banyak ilmu yang saya dapat dari radio ini Pak Ustaz. Sungguhnya saya senang sekali dengan radio ini. Ya. Pokoknya saya aduh, pokoknya nggak ada lagi deh pokoknya. Jadi, pertanyaan ini, apakah dengan cara mendengarkan radio ini tuh bagian bisa bentuk bersyukur. Rasa bagian syukur ya, rasa syukur ya, bersyukur ya. Nah, begitu Pak Ustadz. Nah, informasi tadi waktu sebelum Pak Fajan tuh suaranya agak rendah-rendah, oh, tapi sekarang bagus. Jadi bersih sudah ya Pak. Sudah suaranya, sudah berkembali ya. Amin, amin. Ya. Masya Allah. Hanya Pak Suwardi dan yang lain, mudah-mudahan Radio Iskarima selalu eksis nih. Iya. Istiqomah terus. Alhamdulillah. Ya. Mungkin ada lagi pertanyaan? Ya. Ya begitu saja Pak Sat ya. Oke, Assalamualaikum. Ada Pak Suwardi di Ponorogo yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini untuk mengawali pertanyaan di sesi kedua ini, Tat. Langsung dijawab, Tat, atau boleh? Boleh. Dapat, Tat. Alhamdulillah, jadi Pak Suwardi tadi pendengar setia kita ya. Iya, Masya Allah. Di Ponorogo ya. Mudah-mudahan di luar jangkauan kita. Juga menjadi motivasi bagi yang lebih dekat untuk banyak mengambil faedah dari Radio Iskarima. Tadi terkait apa yang disampaikan Pak Suwardi, apakah mendengarkan Radio Iskarima itu sebagai salah satu bentuk rasa syukur? Ya. Jadi intinya bentuk rasa syukur itu, syukur itu adalah keyakinan di hati bahwasanya nikmat itu adalah Allah yang memberikan. Segala sesuatu nikmat yang kecil yang besar itu yang diberikan, yang beri adalah Allah. Kedua adalah mewujudkannya dengan mengucapkan dengan lisan kita, ya, dengan alhamdulillah kita memuji Allah SWT atas nikmat tersebut. Kita bersyukur dengan memujinya, memuji bahwasanya kita kembalikan seluruh nikmat, seluruh pujian itu kembalinya hanya kepada Allah SWT. Yang terakhir adalah mewujudkannya dengan amal saleh. Nah, salah satu bentuk amal soleh itu adalah mendengarkan Radio Iskarima yang kita niatkan untuk talabul ilmi. Nambahkan ilmu, apalagi tadi Pak Suwardi menyampaikan banyak dapat faedah dari Radio Iskarima ya. Berarti bermanfaat itu. Bermanfaat, ya? Dapat mungkin bisa disebarkan ke tetangganya, jadi prinsip untuk membangun keluarganya, bagaimana keluarga itu menjadi keluarga yang Islami, keluarga yang Qur'ani ya. Itu luar biasa. Ya, maka insya Allah kalau niatnya ikhlas, insya Allah ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu nih Pak Suwardi, insya Allah. Insya Allah ya, berkah ya buat Pak Suwardi yang sudah mendapatkan, semoga dengan banyaknya ilmu yang kita share ini bisa menjadi manfaat. Dan tentunya mungkin sahabat-sahabat semuanya yang mungkin pengen gabung juga, silakan saja, kita masih ada kesempatan di kesempatan sore hari ini. Bisa bergabung via WhatsApp ya kami di 081-229-888-614 maupun di line telepon kami ya di 0271-698-0010. Dan ini ada Pak Harno yang lagi monitor juga, dan juga Pak Abdullah di Boyolali ini. Masya Allah. Sambil dengerin kita. Mungkin sambil menunggu partisipasi sahabatkuan semuanya, pertanyaan dari sahabatkuan semuanya, mungkin ada tambahan sedikit tentang syukur ini. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kita tadi sudah sampaikan sahabat Quran yang dirahmati Allah dimanapun berada, tentang alasan kenapa akhirat itu menjadi tujuan di atas tujuan atau tujuan akhir dari kehidupan kita. Jadi ghoyatun matlubatun lidzatiha, tujuan yang memang kita inginkan secara zatnya. Juga kita sudah sampaikan tadi bagian yang kedua, bahwasanya tujuan yang mana tujuan tersebut matlubah yang kita harapkan untuk menjadi wasail, wasilah kepada hal yang lain. Insya Allah ada yang menghubungi. Baik, ini ada yang telepon dari WhatsApp ya, kita terima dulu. Tafadhal. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masyaallah. Bisa dikecilkan dulu untuk volume suara radionya. Baik, Tafadol. Dengan siapa, di mana? Dengan Sandi Afandi di Wonogiri. Oh, masyaallah, di Wonogiri. Masyaallah. Silakan Mas Afandi. Afandi Wonogiri. Afandi, silakan Mas Afandi. Nyambung dengan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu disiarkan Allah. Amin. Allahumma terima kasih atas segala pencerahan dan ilmu-ilmunya. Amin. Ustaz. Amin. Allahumma amin. Okay. Ini sedikit Ustaz. Okay. Silakan. Bagaimana cara tips untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang mungkin sedikit atau tapi amin. Untuk bisa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Ustaz. Mungkin kalau nikmat yang besar kan mungkin mudah ya. Gampang kan? Gitu ya. Benar. Kalau yang sedikit. Tapi kalau nikmat yang mungkin sedikit kadang ya, kurang. Mungkin ada gitu yang sedikit. Tapi kan di mata manusia kan mungkin ada yang mungkin sedikit. Tapi itu gimana untuk mensyukuri nikmat yang sedikit itu? Apa dia harus menyukuri kayak gitu? Itu ya. Atau Ustaz. Silahkan. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran buat Mas Afandi di Wonogiri yang sudah bergabung via by phone WhatsApp ya. Ini banyak yang langsung hubungi ini kayak Masya Allah sore ini nih. Alhamdulillah. Jadi Masya Allah Mas Afandi jazakallah khairan sebelumnya atas partisipasinya dan kita bersyukur sekali bisa nyambung dengan saudara-saudara kita di seluruh daerah ya. Dari Ponorogo, dari Wonogiri dan dari tempat-tempat yang lain. Ini juga ala kulihal, jadi ada langsung pertanyaan bagaimana untuk kiat atau tips mensyukuri nikmat yang kurang dianggap kecil. Saya katakan dianggap kecil karena itu memang anggapan kita. Hakikatnya sebenarnya nikmat itu seluruhnya bernilai, seluruhnya berharga, seluruhnya istimewa dan spesial. Ya. Kita menganggap kecil karena kita sebenarnya belum tahu hakikat nikmat tersebut. Contoh ini ya. Orang enggak tahu kan nikmat dianggap sepele gitu kan. Nikmat ngantuk itu kan. Ngantuk itu semua orang ngantuk, enggak ada orang yang enggak ngantuk itu. Itu nikmat juga. Nikmat juga. Ya. Jadi ada kisah di Jepang ini. Ini kisah nyata. Orang itu mau bunuh diri gara-gara gak bisa tidur. Bayangkan stres dia gak bisa tidur. Akhirnya mau bunuh diri. Akhirnya ketika dia mau bunuh diri, dia qadar Allah ketemu ya, di satu tempat yang dia mau bunuh diri di situ. Sambil nunggu untuk bisa ke tempat tersebut, dia mampir di satu tempat yang dia gak ngerti, ternyata Islamic Center di Jepang. Habis masuk di situ, dia dengar sesuatu, terus dia tertidur. Ya. Menikmati. Ya. Setelah dia bangun, dia sadar, kemudian dia tanya sama orang tersebut, tadi ini apa? Dengar Al-Quran. Terus dia cerita, tadi mau bunuh diri, sebenarnya udah stres, udah. Karena saya gak bisa tidur. Tiba-tiba saya denger ini kok bisa tidur. Nikmat banget rasanya. Apa itu? Itu adalah Al-Quran. Masya Allah. Habis itu orang tersebut langsung masuk Islam. Ini nikmat gara-gara cuma ngantuk tidur aja. Tidur, ya. Denger aja gitu. Kayak contoh sekarang nikmat yang kita anggap kecil apa? Ya. Apa itu nikmat yang kita anggap kecil? Contoh. Mas Andi. Ya. Nafas saja. Nafas itu kan kayaknya remeh ya. Atau bisa nafas. Coba kalau orang umpamanya berhenti aja nafasnya ya 1 menit aja. 1 menit. Ya, atau 5 menit aja. Ya. Gimana rasanya itu? Atau baju, nikmat baju. Kita punya baju sedikit. Coba bayangkan kalau kita enggak punya baju. Orang lihat aurat kita, kita malu gak bisa kemana-mana. Meskipun itu bajunya mungkin remeh. Harganya gak, ya gak bukan baju yang mahal atau mungkin malah murah. Tapi itu nikmat yang. Jadi makanya ada kata-kata bijak para ulama menyampaikan. Jangan engkau melihat kepada kecil besarnya nikmat. Tapi lihatlah siapa yang memberikan engkau nikmat. Wah ini luar biasa sekali. Ya. Bukan dilihat kecil besarnya nikmat ini, oh ini semen-semen itu. Kadang orang nyun sewu, orang diberi sesuatu sengekei umpamanya gubernur, presiden atau bupati, padahal itu hal yang remeh. Senengnya bukan main. Dia akan enggak pernah lupa seumur hidup. Dia akan simpen bahkan iso dipigura itu pemberian tersebut. Padahal mungkin hal yang remeh. yang mungkin enggak ada nilainya, tapi dia ketika melihat, oh yang beri saya itu fulan, yang beri saya itu seorang yang di istilahnya dihormati, dia akan melihat pemberian itu besar. Kalau seandainya manusia saja yang sebenarnya di mata Allah sama seluruhnya, kita anggap sebagian pemberiannya besar, bagaimana pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang memiliki alam semesta. Maka tidak layak kita menganggap pemberian dari Allah itu kecil. Ya. Maka tipsnya kita sampaikan, kita lihat siapa yang memberi. Jangan lihat nilai pemberian tersebut. Ya. Kedua, nilai itu adalah satu hal yang sifatnya adalah subjektif. Ya. Nilai orang mungkin melihat itu satu hal yang murah, seperti orang yang meminum air. Tapi bagi seorang yang kehausan di tengah padang pasir, enggak ada air sedikit pun, satu gelas air itu menjadi sangat-sangat-sangat berharga sekali. Maka subjektif. Maka kita harus bisa melihat sisi di mana kita akan menghargai nikmat Allah tersebut dan menganggap nikmat Allah tersebut adalah besar. Tips terakhir adalah banyak-banyak merenungkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Dengan merenungkan itu, kita akan sadar, akan yakin bahwasanya Allah itu sangat-sangat menyayangi kita. Allah itu sangat-sangat baik pada kita. Kita sajanya yang kurang baik. Entah kurang baik hatinya atau kurang jernih akalnya dan pikirnya, sehingga menganggap ya kita itu dihinakan, dijauhi, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu nggih tipsnya nggih. Dan itu kalimat yang kita hafal, janganlah engkau lihat kecil atau besarnya nikmat, tapi lihatlah siapa yang memberikan engkau nikmat. Barakallahu fikum. Nah, tapi tambah sedikit ini berkaitan dengan tadi, kadang ngeluh banget tapi ada rasa syukur, tapi rasa kekurangan itu sendiri, apakah itu juga mengurangi rasa syukur itu sendiri? Jadi hakikatnya ketika seorang rasa kurang terus, itu rasa syukurnya masih kurang. Orang yang sudah syukurnya sempurna, maka dia akan merasa tercukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah merasa kekurangan. Nah, makanya kalau kita kok ngerasa kurang, terus ngerasa kok kayaknya saya dikasih sedikit sekali, itu berarti sedikit rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus banyak tafakur, banyak istighfar ya, sehingga Allah bukakan lagi pintu-pintu hati yang sudah tadi tertutup bisa terbuka kembali. Barakallahu fikum. Masyaallah. Selama kita yang misalkan walaupun susah, ketika kita mengeluh hasilnya juga susah juga ya. Jadi malah enggak dapat pahala. Jadi dulu orang dulu itu, saya sering diceritain mbah-mbah kita, itu lebih susah dari orang sekarang. Dulu zaman dulu untuk bisa makan ayam aja mungkin nunggu hari raya itu baru bisa makan ayam. Makan daging sapi atau kambing nunggu Idul Adha dulu baru bisa makan. Itu pun enggak mesti. Karena dulu orang kurban itu enggak semua orang bisa berkurban. Anak sekarang itu kan Masya Allah, mau minta apa aja diberikan. Mau kentaki, mau sempolan, mau sate ayam, mau gampang juga ya. Gampang, tinggal ngomong orang tuanya berusaha untuk belikan. Dulu boro-boro itu makan karo mangane karo sego uyah. Orang dulu juga anaknya banyak-banyak, ada yang anaknya 10, 14 gitu kan. Kadang telur itu harus dibagi ya, satu telur diceplok dua atau satu telur nanti dibagi sejumlah anggota keluarga. Jadi 4, jadi 5, jadi 6, jadi 7, 8. Tapi kita lihat orang dulu itu lebih bersyukur, hidupnya bahagia, tidak banyak mengeluh. Karena apa? Mereka menghargai setiap nikmat Allah yang diberikan pada mereka. Ya. Kalau kita menghargai nikmat yang Allah berikan pada kita, insya Allah tidak ada kata apa? Allah Ta'ala alam. Masya Allah, itu tadi ya sangat singkat jelas deh, yang tentunya patut rasa syukur itu perlu ada gitu ya. Dan syukron jazakallah khair buat Ustaz Jansi yang sudah memberikan semangatnya dan juga materinya tentang berkaitan dengan rasa syukur kita. Dan kita sapa juga yang sudah di fanpage Facebook ini, ada komentar dari Pak Suharman ya, nyimak sama Mbak Konita Fastabiqul Khairat, nyimak tat ya dari fanpage Facebook. Selamat alhamdulillah, menyimak ya. Aja ya, semoga mungkin yang gak kejangkau ya. Kemudian juga dari yang lagi ada Malik SJT, namanya Malik SJT, sama Khalid Mustafa yang sudah bergabung di fanpage Facebooknya. Dan syukron jazakallahu khair kepada semuanya dan juga Mustafa Jansa. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan tak terasa kita harus pamit undur diri karena waktunya lewat ya. Masya Allah. Ya lewat ya, nggak terasa kalau kita sudah menikmati ilmu itu memang satu jam itu sangat singkat sekali. Masya Allah. Ya mudah-mudahan sahabat Quran di rumah semuanya, termasuk sahabat-sahabat yang mencintai ilmu, menikmati majelis ilmu, sehingga setiap hidangan yang disajikan di dalamnya kita bisa nikmati dengan enak, dengan lahap, sehingga waktu tidak terasa berjalan ya, seakan-akan kita kurang terus ya, seperti itu. Jadi meskipun sudah setiap hari ngaji tapi merasa tetap kurang. Itulah yang benar. Jadi enggak boleh ngerasa cukup, enggak boleh ngerasa pinter. Karena ketika seorang sudah ngerasa cukup, ngerasa pinter, hakikat kebodohannya itu adalah di situ. Kalau tapi dia kalau merasa kurang, merasa kepengen menambah terus, itu dia masih menjadikan ciri-ciri bahwasanya dia mendapatkan banyak sekali kebaikan, insya Allah. Barakallahu fikum. Dan harus pamit ya, kita akhiri di kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita pekan depan lagi. Insyaallah ada lagi ya di jam yang sama di radio kesayangan Anda ini. Dan juga Pak Suwardi dan juga Mas Afandi, syukron yang sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.